Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, masih kita melanjutkan perkataan al-imam Muhammad ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, bahwasannya tidak wajib pada harta-harta perdagangan. Dan beliau kemarin menyampaikan hadis yang dhaif gitu, tentang ini pakaian, zakat pakaian. Ini fil ibili sodakotuha wa fil ghanami sodakotuha wa fil bazzi sodakotuhu. Ini pada unta ada sedekahnya, pada kambing ada sedekahnya, pada pakaian ada sedekahnya. Tapi dalilnya lemah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hada mimma yujibu al-ihtimala fala yatimmu al-istidlalu. Ini dari apa-apa yang mengharuskan adanya kemungkinan. Maka kalau dalil itu mungkin ini, mungkin itu, masih mengandung kemungkinan ini, kemungkinan itu, gitu. Maka fala yatimu al-istidlalu, maka tidak sempurna untuk pendalilan. Falau faratna, maka seandainya sudah kita terima, annal hakima qad sahaha isnadahu, seandainya al-imam al-hakim telah mensahihkan sanadnya, yakni san isnada hadal hadis, hadis ini. Kama qala al-muhalli fi syarhil minhaj, sebagaimana kata al-muhalli dalam syarah al-minhaj. Wallahu alam, saya enggak tahu ya. Lakana mujarradul ihtimali muskitan lil istidlali, niscaya semata-mata itu mengandung kemungkinan, itu sudah menjatuhkan untuk pendalilan, sehingga enggak bisa dijadikan untuk dalil. Fa kaifa idza qad urida dalika at-tashiha bi tad'ifil hafid, maka bagaimana jika itu bertabrakan, pensahihannya itu bertabrakan dengan pendhaifan al-hafid rahimahullah, gitu. Seandainya Imam Al-Hakim mensahihkan bertabrakan dengan al-Imam Al-Hafid yang mendhaifkan, gitu. Lima sahahahu al-hakim, terhadap apa-apa yang disahihkan oleh al-imam al-hakim rahimahullah. Ma'a ta'akhuri asrihim anhu, bersamaan dengan al-hafid itu di belakang hidupnya gitu. wastidrakuhum alaihi, dan mereka para ulama yang belakangan menistidrak, yakni membenahi, memeralat, memperbaiki, yakni mengamandemen gitu. Sehingga kesimpulannya hadis ini didhaifkan oleh para ulama peneliti seperti itu. Wa yu'ayyidu adamal wujubi masabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang menguatkan tidak adanya kewajiban zakat pada harta perdagangan itu adalah masabata anhu, apa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, dalam sahih. Min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, laisa 'alal muslimi shadaqatun fi abdihi, tidak ada kewajiban atas seorang muslim shadaqah pada hambanya, pada budaknya. Sedangkan budak mungkin saja dijual belikan untuk dagangan gitu. Maka hadis ini pedagang budak yang enggak kena zakat gitu. Walaupun ini sebenarnya tentang budak, budak itu enggak ada zakatnya gitu. Tapi untuk memperkuat bahwa dagangan itu enggak ada zakatnya, karena bisa jadi budak itu juga diperdagangkan, dijual belikan gitu. Dan di sini enggak dikecualikan, misalnya tidak ada kewajiban atas seorang muslim menzakati budaknya. Enggak ada pengecualian kecuali untuk dagangan gitu. Seperti itu. Sehingga di sini memperkuat bahwa dagangan enggak ada zakatnya. Kalau ada zakatnya tentunya dikecualikan, budak enggak ada zakatnya kecuali dagangan kan gitu. Wala farasuhu, dan tidak ada zakat pada farasihi, kudanya. Kuda juga demikian, bisa jadi kuda itu dijual belikan, dijadikan barang dagangan. Di sini enggak ada pengecualian. Jadi punya kuda walaupun banyak, walaupun dijual belikan, dengan hadis ini umum kuda enggak ada zakatnya gitu. Kuda enggak ada zakatnya, seperti itu. Hadisnya sahih. Wa dhahiru dalika adamu wujubi zakati fi jami'il ahwal. Dhahir dari hadis ini adalah adamu wujubi zakat, tidak adanya kewajiban zakat fi jami'il ahwali, pada seluruh kondisinya. Budak itu enggak ada zakatnya pada seluruh kondisinya. Seluruh kondisi maksudnya budak dipakai untuk kerja atau budak dipakai untuk dagangan, enggak ada zakatnya. Kuda juga demikian. Pada seluruh kondisinya kuda enggak ada zakatnya, baik dipakai untuk kendaraan maupun untuk dagangan, seperti itu. Itu kata Imam As-Saukani rahimahullah, menguatkan pendapat beliau bahwa perdagangan enggak ada zakatnya. Kemudian waqad naqala Ibnul Mundhir al-ijma'a ala zakati tijarati, dan sungguh Ibnu Mundhir telah menukil al-ijma'a, kesepakatan, ala zakati tijarah, atas wajibnya zakat perdagangan. Ibnu Mundhir menukil kesepakatan bahwa perdagangan ada zakatnya. Wa hadza naqlu laisa bisahih, kata beliau. Penukilan ijma' ini tidak benar. ya, penukilan ijma ini tidak benar. Dan ini juga dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Mustalahul Hadis, termasuk yang ulama yang bermudah-mudahan menukil ijma adalah Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk ulama yang bermudah-mudah dalam menukil ijma, sehingga kalau beliau mengatakan ini ijma, ini sepakat, itu perlu diteliti gitu. Dan di sini contohnya Imam Syaukani mengatakan penukilan ijma ini tidak benar gitu. Kalau ulama sepakat zakat perdagangan itu wajib, itu tidak benar gitu. Fa awwalu man yukhalifu fi dhalika ad-dhahiriyatu. Maka yang pertama, orang yang menyelisihi dari wajibnya zakat perdagangan ini adalah madhab ad-dhahiriyah. Madhab ad-dhahiriyah. Wahum firqatun min firaqil Islam. Dan mereka adalah sekelompok dari sekelompok kaum muslimin. Mereka enggak sepakat. Jadi menunjukkan enggak ijma gitu. Madhab dhahiriyah. Al-Imam Ibnu Hazm ad-Dhahiri rahimahullah. Al-Imam Dawud ad-Dhahiri rahimahullah. Dan yang lainnya dari ulama madhab dhahiriyah enggak sepakat gitu. Selesai poin keempat dari pembahasan zakat perdagangan. Berikutnya. Wala tajibu fil mustagholati. Tidak wajib zakat pada al-mustagholat, yakni pada harta-harta yang tersibukkan. Harta disewa. Harta disewa itu kan sibuk. Harta dipinjam gitu. Tidak ada zakatnya, kata beliau rahimahullah. Wa amma adabu wujubiha fil mustagholati. Adapun tidak adanya kewajiban zakat pada harta-harta yang mustagholat, harta-harta yang disibukkan. Kadurillati yukriha, seperti rumah yang disewakan, dikontrakkan, ya, disewakan, enggak ada zakatnya. Yani allati yukriha malikuha, yang pemiliknya menyewakannya. Ya. Ini perkembangan dari zakat jual beli enggak ada, zakat perdagangan enggak ada. Kalau harta yang dijual belikan enggak ada zakatnya, berarti disewakan juga enggak ada gitu. Rumah yang disewakan, dikontrakkan gitu. Kalau perdagangan ada zakatnya, otomatis persewaan juga ada zakatnya, karena persewaan masuk dalam jual beli kan gitu. Wa kadzalika dawabu wa nahwuha. Dan demikian juga ad-dawab, yakni kendaraan, binatang kendaraan gitu. Binatang, kuda, unta gitu. Dan yang semisalnya enggak ada zakatnya, misalnya menyewakan unta, menyewakan kuda, Kalau sekarang ya rental mobil gitu ya. Rental mobil. Kenapa kok enggak ada zakatnya? Fali adami dalili kama qadimna. Karena tidak adanya dalil sebagaimana yang kita dahulukan penyebutannya, sudah kita bahas gitu. Enggak ada dalil. Nyewa rumah ada zakatnya. Ya, beli rumah ada zakatnya. Ya. Nyewakan apa alat-alat berat, eksapator atau bigo itu atau yang lainnya, nggak ada zakatnya karena nggak ada dalil kata beliau. Wa aidan hadis ulaisa alal muslimi shadaqatun fi abdihi wala farasihi. Dan juga hadis tidak ada kewajiban atas muslim zakat pada budak dan kuda. Yatana walu hadihil halata mencakup hal ini juga ya, sebagai dalil juga gitu. Budak kan bisa jadi disewakan, nyewakan budak, nyewakan kuda kan gitu. Nah, di sini Nabi mengatakan kuda enggak ada zakatnya. Ya, dalam kondisi apapun dijual belikan atau dipakai atau disewakan gitu. Budak juga enggak ada zakatnya, baik dipakai, disewakan, dijual belikan gitu. Seperti itu. Akni halata istighlaliha, yakni ketika harta tersebut dalam kondisi sibuk. Ya. Bilkira'i, yakni disewakan. Ya. Lahuma bagi keduanya, budak maupun kuda gitu. Wa ingkana lahajata ila istidlali bal alqiyamu maqamal man'i yakfi. Dan jika tidak ada kebutuhan kepada pendalilan, bahkan mendudukkan pada kedudukannya, kedudukan terlarang, maka cukup gitu. Maksudnya di situ enggak ada pengecualian. Jadi enggak ada kewajiban bayar zakat pada budak dan kuda. Tidak dikecualikan ketika dijual belikan, tidak dikecualikan ketika disewakan. Jadi dalam kondisi apapun budak enggak ada zakatnya. Dalam kondisi apapun kuda, kendaraan enggak ada zakatnya. Itu pendapat al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam. Adapun uang yang dihutang, punya uang 50 juta dihutang orang. Ya, dihutang orang. Kalau seperti ini, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menerangkan, dirinci. Kalau uang yang dihutang itu ada kemungkinan kembali dibayar gitu, maka itu sama dengan uang tabungan. Ya. Sama dengan uang tabungan, maka ada zakatnya. Karena yang ngutang ini ya kerja, menyicil sedikit demi sedikit. Kalau punya disisihkan untuk bayar. Berarti ada harapan uang yang dipinjam itu kembali. Maka kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini ada zakatnya. Adapun kalau uang yang dipinjam itu, yang minjam itu pergi entah kemana, menghilang, enggak ada kabar berita, nomor HP dihapus, enggak ada indikasi nyicil atau apa gitu, maka yang seperti ini enggak ada zakatnya, dianggap hilang sudah harta itu. Ya, dianggap hilang, sehingga walaupun dia punya harta 50 juta sudah mencapai nisab, tapi dipinjam orang yang minjam enggak genah entah kemana gitu. Enggak ada indikasi etikat baik untuk membayar hutangnya gitu, maka tidak ada zakatnya, sudah terhitung hilang ya, sudah terhitung hilang seperti itu. Itu rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena terkait dengan uang. Beda dengan sewaan itu bego, sewaan truk, sewaan apa, rumah. Memang asalnya enggak ada zakatnya gitu, rumah enggak ada zakatnya. Bego ya, setum, apalagi ya, traktor dan yang lain-lain seperti itu. Dengan demikian selesai pembahasan zakat emas dan perak sekaligus uang. Emas dan perak sekaligus uang. Kita masuk ke pembahasan babu zakatin nabati. Bab zakat nabati, bukan waper nabati loh ya. Nabati bahasa Arab juga nabati. Ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa nabati gitu ya. Yani bab zakat nabati, yani tumbuh-tumbuhan. Ya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Ini protein dari tumbuh-tumbuhan. Ini zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat pertanian. Kata beliau rahimahullah dalam matannya, yajibu al-usru, wajib sepersepuluh. Ya, sepersepuluh. Sepersepuluh itu kalau panen 100 karung, berarti sepersepuluhnya berapa? Panen 100 karung, sepersepuluhnya berapa? 10. Ya, 10. Kalau panen 20 karung, sepersepuluhnya berapa? Kedelai. Bantu. 20 karung, sepersepuluhnya berapa? 2. Sepersepuluh itu dibagi 10. 20 karung, sepersepuluhnya berarti 20 bagi 10 sama dengan 2. Sekarang 50 karung, sepersepuluhnya berapa? 5. Angka berapapun kalau dikalikan 10 itu tambahin 0,1. Angka berapapun kalau dibagi 10 dikurangi 0-nya 1. 50 bagi 10 dibuang 0-nya 1, tinggal 5 gitu. 100 bagi 10 dibuang 0-nya 1 gitu. Jadi rumusnya, angka berapapun dikalikan 10 itu tambahin 0,1. Nek dibagi 10 dikurangi 0,1 gitu rumusnya. Sepersepuluhnya 70 karung. Dikasih rumus kak. Dekat pintu. 70 karung sepersepuluhnya berapa? 7. Langsung bisa jawab gitu. Kurangi 0,1 pas gitu. Seperti itu. Perhatikan, wajib zakat pertanian itu 1/10. Usrun itu 1/10 al-usru. Fil khintati, pada khintah gandum. Ya. Pada gandum. Wasairi, pada gandum juga, khintah gandum, sair gandum, cuma jenisnya beda. Karena di daerah kita enggak ada gandum, kita enggak tahu jenis gandum khintah sama sair ini bedanya apa gitu. Enggak tahu. Kalau padi itu ada padi inpari, ada 64 ya seperti itu. Gandum mungkin juga gitu. Jagung ada hibrida, ada jagung manis, ada jagung lain-lain. Jadi yang pertama gandum, yang kedua gandum juga tapi jenisnya beda. Berikutnya wadzurrati, jagung. Dzurrah itu jagung. Kemudian watamri, kurma. Ya, tur kurma. Kemudian wazabibi, zabib, anggur kering. Zabib, anggur kering. Berapa itu tadi? Kurma, gandum 2, kintah dan sair. Kemudian jagung, kemudian kurma, kemudian anggur kering. 5. 5 pertanian yang dizakati. Wa makana yusqa bil masni, dan apa-apa yakni pertanian, dari pertanian gandum, jagung, kurma, anggur, yang diberi air, yusqa, diairi, bil masni, dengan alat pengairan. Nah sekarang ya diesel, dongpeng, Honda, gitu. Terus apa ini? Mersibel, gitu. Jadi pertanian yang diairi dengan seperti itu, dengan alat, dengan listrik, dengan bayar, gitu. Atau kalau dulu masni itu kincir, ya, kincir. Atau itu kerean sumur. Kerean sumur bahasa Indonesianya apa? Kerean sumur bahasa Indonesianya. Katrol. Kegedean. Apa kerean sumur? Timba, timba ke ember. Kerean sumur. Enggak ada. Guru bahasa Indonesia aja mungkin enggak tahu. Bahasa Indonesianya kerean sumur. Tapi kalau panjang bisa, itu ban bekas diiris jadi panjang, kemudian ujungnya dikasih ember. Gitu. Ya, seperti itu. Atau tali dikasih ember gitu. Bahasa kita ya sekerean sumur gitu ya. Jadi mungkin masni kamu terjemahkan kerean sumur atau kincir gitu. Kalau kamu terjemahkan dongpeng ya enggak apa-apa. Karena itu alat untuk mengairi pertanian. Bil masani minha panisfu fafihi nisful usri, maka zakatnya kalau diairi dengan alat itu nisful usri, setengahnya 1/10. Setengahnya 1/10. Berarti berapa setengahnya 1/10? 1/5. Itu enggak dua kali lipatnya. Berapa? Setengahnya 1/10. 1/20. 1/20 gitu. Jadi zakatnya 1/20. Kalau 1/20 dulu dipahami. Kalau panennya 20 karung, zakatnya berarti berapa 1/20-nya? 1/20-nya berapa? 1. Gitu. Kalau panen 10 karung, 1/20-nya berapa? Panennya cuma 10 karung. 1/20-nya berapa? 1/2 karung. Gitu. Ya, 1/2 karung. Jadi 1/20. Jadi kalau pengairannya gratis dari langit, air hujan kan gratis. Itu 1/10. Kalau perairannya bayar pakai bensin, pakai solar, pakai listrik atau dipikuli gitu. Itu 1/20 gitu. Kalau di persen-persen 1/20 itu 5%. Kalau 1/10 itu 10%. Gitu, 10%. Betul? Gitu. Betul? Nah. Jadi kalau 100 diairi dengan air hujan, pengairannya gratis, itu 1/10, yakni 10%. Panen 100 karung, zakatnya berapa? 10 karung. Enggak ya. 1/100 ki persen ki. Les betul, Pak? 10% niku leres nggih sami. 10% kali 1/10 sami. Sami nggih. Mengke kleru niki. Pun suwe mboten ngitung-ngitung kok. Nanti nek kleru diingatkan ya yang ahli matematika. Leres? 1/10 sama 10% sama? Leres mboten? Sama, okay. Enggak salah yakin. Seperti itu. Jadi zakat pertanian itu melihat perairannya. Perairannya pakai biaya apa enggak? Diingat, tidak melihat penggarapannya. Penggarapannya dipaculi sendiri, apa diburuhnya, ditraktornya enggak dilihat. Yang dilihat pengairannya tak. Yang dilihat perairannya saja. Jadi jangan dihitung nggo tleser, nggo traktor, nggo rabuk, nggo ini enggak dihitung. Yang dihitung cuma perairannya. Pengairannya gratis apa membayar gitu. Dan nanti nek pertaniane pertanian duding. Jadi gerunduting, kayak pacolono bayar, kayak traktoren bayar, kayak rabuen bayar. Itu enggak dihitung. Jadi kur karin duting, wis dadi traktoran. Karin duting, wis dadi tandur. Karin duting, wis kari dadi gabah. Gitu. Jadi petani duting, karin duting, wis kari tengok-tengok, wis dadi gitu. Tinggal bayar modal. Gitu. Itu enggak dihitung, modal enggak dihitung. Jadi yang dihitung dalam zakat pertanian itu per pengairannya, bayar atau enggak bayar. Kalau pengairannya bayar berarti 5%, kalau pengairannya gratis 10%. Ini usur sama nisful usur gitu. Kemudian wa nisabuha khamsatu ausakin. Dan nisabnya adalah 5 wasak. Ini yang dulu ketemu tapi belum tak sampaikan karena belum sampai zakat pertanian. Sekarang ketemu. Sekarang ketemu. Lima wasak bukan 5 sak loh ya. 5 wasak bukan 5 sak. Bukan 5 sak. Sekarang kita rinci 5 wasak ini. Antum tulis. 1 wasak itu 60 sok. 1 wasak itu 60 sok. satu sok sama dengan gitu. Jadi satu wasak itu 60 sok. Kemudian satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud. Satu mud sama dengan gitu. Satu mud sama dengan genggaman dua telapak jari, dua telapak tangan. Genggaman dua telapak tangan ini namanya satu mud. Nek basa jawane seraup. Ya, seraup gitu. Ya, seraup. Tapi mudnya mud nabi, bukan mud kita. Nek kita ini kecil, nek nyaruk beras cuma sedikit ini. Ini mud nabi, nabi tangannya besar. Gitu, jadi gitu. Jadi satu mud itu seraup ya. Satu genggaman dua telapak tangan. Lah satu sok itu 4 mud. 4 mud. Lah satu wasak itu 60 sok gitu, 60 sok. Berarti satu wasak itu 60 kali 4 gitu. 60 atau belum coret dulu, hapus dulu. Mud dulu. Sekarang karena dipindah ke gram dulu, ke kilo, dipindah ke kilo. Satu mud itu kalau digramkan itu 544 gram. Satu mud 544 gram. Jadi seraup satu genggaman dua telapak tangan itu kalau ditimbang kurang lebih 544 gram. Sehingga satu wasak itu sama dengan 60 kali 4 kali 544. Saya ulang, satu wasak itu 60 kali 4 kali 544 gram. Sama dengan 13.000,560 gram. Saya ulangi, 13.000,560 gram. Kalau di kilo sama dengan, itu tadi gram ya, sekarang di kilo sama dengan 130,56 kilogram. Saya ulangi, 130,56 kilogram. Itu satu wasak. Sedangkan nisabnya tadi 5 wasak. Berarti tinggal kali 5. 130,56 kilogram kali 5 sama dengan 652,8 kilogram. 6 kintal setengah. 6 kintal setengah. 1 kintal itu 100 kilo. Berarti 6 kintal setengah. Gitu. Kemudian angka ini bukan disepakati, enggak sama, karena takaran itu ditimbang enggak sama. Di negeri kita 1 sak itu 2 kilo setengah. Kalau di sini tadi 1 sak itu 2 kilo koma, tadi 1 sak itu 4 mut ya. Kalau di kilo 1 sak itu, ingat ukuran zakat fitrah. 1 sak itu 2 kilo koma 176. 2 kilo koma 176 kilogram. Kalau di negeri kita 2 kilo setengah dibulatkan, zakat fitrah itu 2 kilo setengah beras. Itu mengambil ukuran sak, 1 sak 2 kilo setengah. Berarti kalau mengikuti sak Indonesia, berarti 2 kilo setengah kali 60, kan 60 sak, sama dengan 150 kilogram. 150 kilogram kali 5 berarti 150 kali 5 750 kilogram, 7 kintal setengah. Kalau mengikuti sak Indonesia itu 7 kintal setengah baru ada zakatnya. 750 kilogram. Kalau mengikuti sak lajnah daimah, lajnah daimah seingat saya ya wallahualam, lajnah daimah Majelis Ulama Saudi Arabia menetapkan 3 kilogram. 1 sak itu 3 kilogram. Jadi kalau hitungan sak dalam fikih tadi 2 kilo koma 176. Kalau negeri kita Indonesia, Kementerian Agama menetapkan 1 sak 2 kilo setengah. Kalau Kementerian Saudi menetapkan 3 kilogram. Berarti kalau mengikuti sak Saudi 3 kilogram, 3 kilogram kali 60. 3 kilo kali 60 sama dengan 3 kilo 60 kali 3, 6 kali 3, 18. Berarti 180 kilogram kali 5, 900 kilogram. Berarti 9 kuintal. 1 ton kurang 1 kuintal. Itu kalau mengikuti sak Saudi gitu. Ya. 3 kilogram kali 60, 180 kilo kali 5, 900 kilogram gitu. 900 kilogram. Jadi panen 900 kilogram atau 9 kuintal ya, 9 kuintal. Kalau airnya pakai mersibel, zakatnya berarti berapa? PR aja, sudah dibelak. Jawabannya PR ya, dipelajari. Kalau panen 900 kilogram, airnya pakai mersibel, bayar listrik, zakatnya berapa? PR. Nanti pertanyaannya diulang di awal pelajaran malam Senin insyaallah taala. Malam Senin siap belajar? Siap? Enggak siap? Enggak siap? Ya biar setelah daurah lah belajar. Enggak siap semua. Ya sudah, Senin yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.